فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan syarah dari hadis yang ke-197, yang mana dalam hadis tersebut terdapat bimbingan dari Nabi Yuna Muhammad alaihissalatu wassalam tentang kaifiyah an-nafaqah, tentang tata cara pemberian an-nafaqah, nafkah, kepada siapa nafkah itu diprioritaskan. Di mana dibimbingkan dalam hadis tersebut bahwasanya yang paling berhak untuk mendapatkan nafkah adalah diri kita sendiri sebelum orang lain. Kemudian baru keluarga kita, istri, anak-anak kita, dan yang menjadi syahid dalam hadis tersebut adalah kewajiban pemberian nafkah kepada khadim, kepada budak atau pembantu yang berada di bawah tanggung jawab kita. Di malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan hadis yang berikutnya, 198, masuk ke bab yang baru. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu idza kariha ay ya'kula ma'a 'abdih. Bab jika seorang tuan atau majikan tidak ingin untuk makan bersama budaknya, yaitu makan bersama dengan hamba sahaya miliknya di satu meja makan. Barakallahu fikum. Sebagaimana hadis-hadis yang telah lalu, ini masih pembahasan seputar tuntunan Islam terkait dengan budak atau hamba sahaya, hak-hak budak yang harus ditunaikan oleh tuan atau majikannya. Maka di antara hak budak yang harus diperhatikan oleh sang tuan atau majikan adalah ketika budak itu diberikan tanggung jawab untuk membuat makanan atau masakan oleh tuannya, tentunya bahan-bahan makanannya, bahan-bahan mentah dari makanan itu berasal dari uang si tuan atau majikan. Akan tapi yang membuatnya adalah si budak tadi. Maka di satu sisi tuan memiliki hak terhadap makanan tersebut karena dia yang mengeluarkan nafkahnya. Di sisi lain budak juga memiliki hak yang harus ditunaikan karena apa? Si budak tadi yang telah mengeluarkan tenaga, jerih payah, menanggung beberapa hal yang harus dia lalui, memasak, menyalakan api, harus merasakan panas dari bara api. Maka dia memiliki budak, budak tersebut memiliki hak untuk diberi makan. Memiliki hak untuk diberikan pula bagian dari masakan yang telah dimasaknya. Ini diperhatikan dalam Islam, adab yang seperti ini. Ya, sekali lagi, ini semakin menambah pengetahuan dan wawasan kita betapa Islam itu adalah agama yang penuh dengan ajaran tentang keluhuran budi pekerti. Mengajarkan bagaimana seorang hamba itu bisa mencapai budi pekerti yang luhur, kedermawanan, dan sikap rendah hati kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca hadis yang disebutkan oleh muallif di sini, hadis yang ke-198. Qala rahimahullah, haddatsana Muhammad ibnu Salam qala akhbarana Makhlad bin Zaid qala akhbarana ibnu Jurayj qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a rajulan yas'alu Jabiran an khadimir rajuli idza kafahul masyaqqata wal harra di sini sanad sampai kepada Abu Zubair bahwasanya beliau mendengar seorang pria bertanya kepada Jabir, yaitu Jabir bin Abdullah, seorang sahabi radhiyallahu anhu. Pria tadi bertanya kepada Jabir tentang khadimir rajul, tentang budak seseorang, di mana budak tersebut telah membantu tuannya di dalam membuat masakan atau makanan. Di sini disebutkan dengan lafaz idza kafahul masyaqqata wal harra, yaitu ketika budak tadi atau khadim tadi menggantikan atau rela untuk berpayah, ya, mengalami jerih payah dan har, panas dari api atau tungku atau kompor, ya, yang semisalnya di zaman itu, untuk membuat masakan. Amaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyad'uhu, apakah Nabi memerintahkan untuk mengajak budak tadi untuk ikut makan? Maka Jabir radhiyallahu anhu berkata, qala na'am. Iya, benar. Nabi memerintahkan agar tuannya mengajak si budak tadi yang telah memasak masakan tadi untuk ikut makan bersamanya. Fa in kariha ahadukum ayyat'ama ma'ahu falyut'imhu uklatan fi yadihi. Tapi jika salah seorang di antara kalian, yaitu tuan, tidak ingin atau tidak senang jika dia makan bersama budaknya, falyut'imhu uklatan fi yadihi, hendaknya dia memberikan makanan tersebut sesuap di tangannya, yaitu di tangan si budak tadi. Ini berarti menunjukkan perintah untuk tuan makan bersama budaknya ini adalah perintah yang sifatnya mustahab, tidak wajib. Kalau itu bisa dilakukan oleh tuannya, maka ini yang afdol. Akan tapi jika si tuan tadi merasa berat, dia harus duduk satu meja atau satu nampan dengan budaknya, maka dia wajib memberikan budak tadi bagian dari makanan tersebut. Yang diungkapkan dalam hadis ini, falyut'imhu uklatan fi yadihi, hendaknya dia memberikan sebagian dari makanan tersebut di tangan si budak tadi. Di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan apa? Islam memperhatikan bagaimana, ya, seseorang itu bisa menjaga perasaan orang lain. Islam membimbingkan agar seorang hamba itu bisa memperhatikan perasaan orang lain. Coba bayangkan, si budak tadi yang sudah lelah, capek mempersiapkan makanan tadi, mulai dari bahan mentahnya dipotong-potong, dicincang dan sebagainya, direbus dan sebagainya, sampai makanan itu siap, kalau seandainya dia tidak diberikan bagian dari makanan tadi, bagaimana? Tentunya dia akan merasakan al-huzn, berat jiwanya. Dia yang sudah lelah payah membuat masakan tapi tidak diberikan sedikit pun bagian dari masakan tersebut. Tentunya ini sangat bertentangan dengan akhlak yang mulia. Oleh karena itu Islam membimbingkan agar tuan majikan memperhatikan hal ini. Hendaknya kalau memang dia berat untuk makan bersama budaknya di satu meja makan atau di satu hidangan, maka wajib bagi tuan tadi untuk memberikan bagian dari makanan tersebut kepada si budak. Kita baca syarah yang disebutkan oleh Syekh Zaid Al-Madghali rahimahullah fi hadzal nas bayanun anna dinal islami dinus samahati wat taysiri 'alan nas. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang mengajarkan keluhuran budi pekerti. Agama yang mengajarkan sikap kedermawanan, wat taysir. Agama yang mengajarkan kemudahan, alannas, terhadap manusia. La masyaqqata fih. Agama yang tidak mengajarkan sikap masyaqqah, memberat-beratkan diri. Wa min jumlatit tawjihatil islamiyyati wat ta'alimi syar'iyyati anna man san'a laka at-ta'ama min mamlukin aw ajirin fal aslu ay yajlisa ma'aka 'alal ma'idah. Di antara bimbingan-bimbingan islami bimbingan-bimbingan syar'i yang diajarkan dalam agama ini, barang siapa yang membuatkan makanan untukmu, baik dia adalah budak ataupun pembantu. Jadi ini walaupun lafadz hadisnya berbunyi ya khadim, ini juga berlaku untuk selain khadim, selain budak. Mungkin pembantu kita ya, atau orang yang kita upah. Kan tidak sedikit misalnya di antara kita ada yang punya acara. Ya, punya acara. Kita sendiri enggak sanggup untuk masak masakan itu. Kita memberikannya ya, mencari orang untuk bisa memasak masakan yang kita inginkan. Akhirnya kita mencari tukang masak ya. Saya minta dimasakkan gulai kambing. Kita beli kambingnya, uangnya dari kita. Bumbu-bumbunya juga dari kita semua, uangnya. Ya. Misalnya menyembelih 2 ekor kambing. Bumbu masakannya kita semua yang menyiapkan. Tapi kita pasrahkan ke orang. Ya, kepada si A untuk masak. Maka di dalam Islam dibimbingkan si tukang masak tadi jangan kemudian sama sekali tidak diberi bagian dari masakan tersebut. Tidak boleh kemudian dia berpikiran, oh kan semua bahan dari saya semua. Baik bahan mentahnya, dagingnya, sampai bumbu-bumbunya, minyaknya, semuanya dari saya. Kalaupun enggak saya beri kan enggak masalah. Yang penting dia sudah saya kasih upah. Ya. Islam membimbingkan untuk memberikan bagian masakan tersebut kepada si tukang masak. Karena dia yang sudah bersusah payah mengolah masakan itu sampai bisa kita rasakan. Bisa kita nikmati. Ya. Barakallahu fikum. Maka hukum asalnya fal aslu ayyajlisa ma'aka 'alal ma'idah. Hukum asalnya budak atau pembantu yang membuat masakan untuk kita, hukum asalnya adalah duduk bersama kita di satu meja makan, menyantap masakan itu bersama kita. Ini hukum asalnya. Fa in lam tudik dzalika wa karihta dzalika fa'tihi min at-ta'ami alladhi qasa harrahu wa mata'ibahu hatta qaddamahu baina yadayk. Jika engkau tidak mampu melakukan itu, engkau tidak senang, mungkin berat, ya, atau ada alasan-alasan syar'i yang lain. Misalnya kita ingin makan bersama dengan keluarga kita, ada istri, anak perempuan kita. Misalnya tukang masak tadi laki-laki, ya enggak mungkin untuk duduk bersama kita di satu meja makan. Maka fa'atihi minat ta'am alladhi qasa harrahu. Maka berikan. Kalau begitu berikan bagian makanan itu kepadanya yang dia telah mencurahkan tenaga jerih payahnya sampai bisa menghidangkan masakan itu di hadapanmu. Fala yansarif biduni ayyakhudha nasibahu minat ta'am. Jangan sampai si budak tadi atau pembantu tadi atau tukang masak tadi berpaling meninggalkanmu tanpa mendapatkan sedikitpun bagian dari masakan tersebut. Fa inna dzalika yatanafa ma'al khuluqil hasan. Karena yang demikian itu bertentangan dengan akhlak yang mulia. Ya. Naam. Wa atharur rahmah allati yanbaghi ayatahalla bihal muslim, dan sangat bertentangan dengan sikap rahmah, kasih sayang yang seharusnya setiap muslim berhias dengannya. Itu berhias dengan sikap rahmah. Memiliki sikap rahmah kepada sesama hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ya. Yang demikian ini dibimbingkan dalam Islam. Ya. Padahal kalau menurut sebagian orang, perkara remeh ini. Ya. Tapi Islam membimbingkan. Sampai hal yang detail seperti ini diperhatikan. Ya. Nah. Jadi kalau perkara-perkara remeh, yang dianggap remeh ini saja Islam memberikan bimbingan, terlebih lagi perkara-perkara yang besar, yang menyangkut kepentingan umat secara luas. Ya. Naam. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-199. Masuk ke bab yang baru. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, Babu yut'imul 'abda mimma ya'kul. Ini sebenarnya sudah ada hadis-hadis yang telah lalu yang juga mengisyaratkan judul bab ini. Itu bab memberi makan hamba atau budak dari apa yang dimakan oleh tuannya. Qala rahimallahu haddatsana Abdullah ibn Maslamah. Qala haddatsana Marwan ibn Muawiyah. Anil Fadl ibn Mubashir qala sami'tu Jabir bin Abdullah yaqul. Dari sahabat Jabir bin Abdullah, beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusi bil mamlukina khairan. Dahulu Nabi di masa hidupnya memberikan wasiat kebaikan terhadap para budak. Itu beliau mewasiatkan untuk bersikap baik terhadap para budak. Ini menunjukkan Islam sangat memperhatikan urusan para budak. Tidaklah Islam itu adalah agama yang kemudian agama yang menganjurkan sikap penindasan terhadap para budak. Tidak. Ya, ini di antara dalil yang menunjukkan demikian. Nabi yuhadihil ummah, Nabi umat ini, yaitu Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, mengajarkan untuk bersikap baik terhadap para budak. Wa yaqul, beliau bersabda, at'imuhum mimma ta'kulun. Berilah makan mereka dari apa yang kalian makan. Walbisuhum min labusikum. Berilah mereka pakaian dari apa yang mereka pakai. Wala tu'adzibu khalqallah. Dan jangan sekali-kali kalian mengazab, menyiksa makhluk Allah. Dilarang kita untuk menyiksa makhluk Allah. Hadis sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah sebagaimana hadis yang sebelumnya tadi. Kita baca syarahnya. Qala syarih rahimahullah, ishtamala hadzal hadithu ala awamir wa nawahin fima yata'allaku bil infaqi ala al-abdil mamluk wa man kana fi hukmihi. Hadis ini mencakup perintah dan larangan terkait dengan infak terhadap budak atau yang semisal dengannya, yang sama hukumnya dengan budak, yaitu pembantu. Ayyut'imahu sayyiduhu mimma yata'am. Di antaranya adalah memberikan makan si tuan tersebut kepada budaknya dengan makanan yang dimakan oleh tuannya tadi. Wala yushtarat ayyujlisahu ma'ahu alal ma'idah. Tapi memang tidak dipersyaratkan si budak tadi harus duduk di satu meja makan dengan tuannya. Tidak harus. Walakin yut'imuhu mimma yata'am. Cukup si tuan tadi memberikan makanan yang sama dengan apa yang dimakannya. Walau ala sabilil infirad. Walaupun makan sendiri-sendiri. Si tuan makan sendiri, budaknya makan sendiri. Yang penting jenis makanannya sama. Wa yulbisahu kadzalik mimma yalbas, juga memberikan pakaian kepada budak seperti pakaian yang dikenakannya. Seperti kisahnya siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Pakaiannya sama dengan apa yang dikenakan oleh budaknya. Wa yu'amilahu mu'amalatan thayyibah. Bermuamalah, bergaul dengan si budak tadi dengan muamalah yang baik. Ya. Islam mengajarkan demikian. Tidak kemudian tuan atau majikan, karena mentang-mentang jadi tuan, dia memperlakukan budaknya dengan sewenang-wenang, ya, dibentak-bentak, direndahkan, dihina. Tidak demikian bimbingan Islam. Walaupun dia posisinya budak, tetap si tuan harus menghargai. Memperlakukan dengan perlakuan yang baik. Berucap dengan ucapan yang baik. Kalaupun harus memerintahkan si budak tadi, diperintah dengan perintah yang baik. Tidak boleh menghinanya. Tidak boleh menyakiti perasaannya. Barakallahu fikum. Turdillaha tabaraka wa ta'ala. Karena, tapi memang yang demikian ini tidak bisa dipraktekkan kecuali oleh orang yang benar-benar ikhlas. Mengharap ridha Allah di dalam gerak-geriknya. Tidak akan bisa melakukan yang demikian ini kecuali orang-orang yang mukhlasin. Orang yang mengharap ridha Allah di dalam ucapan dan perbuatannya. Wa fihal ihsan ilal mamluk li'annahu sil'ah. Terdapat bimbingan pula untuk berbuat baik kepada budak, walaupun budak itu memang posisinya adalah sebagai atau seperti silah, barang dagangan. Memang budak bisa diperjualbelikan seperti barang dagangan. Ada harganya, bisa ditawar, bisa dibeli, pindah kepemilikan, bisa. Tapi walaupun demikian, Islam tetap membimbingkan untuk memperlakukan budak tidak seperti barang, benda mati. Dia manusia, punya perasaan, ya. Tetap harus diperlakukan dengan baik. Wa yulhaq bil mamluk fil ihsan ilaihi man kana tahtal al-yad. Begitu pula di hukumnya sama dengan budak di dalam hal harusnya seseorang itu berbuat baik, yaitu orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Itu hukumnya sama seperti budak. Di dalam hal apa? Harus diperlakukan dengan perlakuan yang baik. Hatta bahimmatil an'am. Walaupun itu adalah hewan tunggangan. Hewan tunggangan, ya, di bawah kekuasaan kita, kita pemiliknya, tetap harus diperlakukan dengan baik. La yajuzu li ahadin ayyaksiba bahimatal an'am wa ayyuji'aha aw yuhinaha. Tidak boleh berbuat zalim terhadap bahimatul an'am, hewan ternak atau hewan tunggangan, ya. Hewan ternak semisal sapi, domba, ya, kambing atau yang semisalnya, kerbau, unta. Tidak boleh berbuat zalim kepada hewan, membiarkannya kelaparan, wayuhinaha, menghinakannya, au yutliqaha litu'dhi an-nas, atau membiarkan dia, hewan tersebut, berkeliaran lepas, tidak diurus, kemudian akhirnya mengganggu orang lain. Tidak boleh. Kalau sampai ada hewan misalnya mengganggu orang, maka yang bertanggung jawab adalah pemiliknya. Ya. Hewan apapun itu. Hewan peliharaan, ya, hewan ternak. Kalau sampai mengganggu orang lain, merusak tanaman orang lain, dan semisalnya, maka yang bertanggung jawab adalah pemiliknya. Au buyutihim fi turuqatihim au buyutihim au mazari'ihim. Mengganggu manusia di jalan-jalan atau di rumah-rumah, ataupun di tanah-tanah pertanian, di lahan-lahan pertanian, perkebunan. Au litahlika fil qafar. Tidak boleh pula membiarkan hewan peliharaan atau hewan ternak tadi dilepas di sebuah tanah yang tandus, tidak ada tanaman sedikit pun padanya. Akhirnya dia mati kelaparan di situ. Tidak boleh. Bal alaihi ayya'lafaha. Wajib bagi pemilik hewan untuk memberikan makanan kepadanya. Wa ayyuqaddima lahal ma', memberikan dia air. Wa ayyahtamma biha, perhatian, memiliki perhatian terhadap hewan tersebut. Awalan liyaqdiya hajatahu allati hiya mu'addatun laha. Tujuannya yang pertama adalah karena memang hewan tersebut dipelihara untuk membantu memenuhi kebutuhan si tuan. Ini mungkin konteksnya adalah hewan tunggangan. Dipelihara supaya apa? Bisa dijadikan tunggangan. Kuda, sapi, dan semisalnya. Thanian litabra' ad-dhimmah. Alasan yang kedua, sebab atau tujuan yang kedua adalah terlepas dari kewajiban. Terbebas dari kewajiban. Karena kalau seorang punya peliharaan, kewajibannya apa? Harus diperhatikan, diurusi, diberi makan, diberi minum, dan jangan dibiarkan mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Li'annahu mas'ulun an dzalik, karena hendaknya diketahui oleh setiap tuan, baik tuan yang memiliki budak atau tuan yang memiliki hewan peliharaan, dia pasti akan ditanya tentang kepemilikannya tadi. Kalau dia bersikap zalim terhadap hewan tersebut, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Warraqiqu min babi aula. Kalau hewan saja demikian, harus baik diperlakukan, maka budak yang merupakan manusia terlebih lagi. Wa kadzalika zaujah min babi aula. Begitu pula istri Ya, istri itu posisinya juga di bawah kekuasaan suami. Harus tetap diperlakukan dengan baik. Tidak boleh mentang-mentang suami sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai qawwam, kemudian dia menyia-nyiakan istrinya. Tidak memberikan haknya. Diwujubi nafaqatiha. Karena memang memberikan nafkah kepada istri itu wajib. Fala yajuzu at-taqsiru fi syai'in min dzalik. Tidak boleh bersikap bermudah-mudahan di dalam hal tersebut. Yaitu menyia-nyiakan istri atau keluarga dengan tidak memberinya nafkah yang cukup. Wan nahyu an kulli ma min sya'nihi ay yakuna darran lil mamluk aw nahwihim mimman hum tahta yadil mar'il muslim min dhukuril ummah wa inathiha. Dan terkandung larangan pula di sini, yaitu pada lafadz hadis, wala tu'adzibu khalqallah, janganlah kalian menyiksa makhluk Allah. Ini terkandung larangan dari setiap hal yang bisa memudaratkan budak atau yang selainnya yang di bawah kekuasaan seorang hamba muslim. Nah, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Demikian indahnya agama Islam mengajarkan untuk berbuat baik kepada sesama hamba dan makhluk Allah. Tidak boleh memudaratkan siapapun. Ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim yang hakiki, seorang muslim yang Islamnya itu sempurna adalah seorang yang kaum muslimin yang lain secara umum selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi kalau ada orang muslim tapi lisannya suka mengganggu orang lain, maka berkurang imannya. Nah, berkurang kesempurnaan Islamnya. Muslim tapi suka tangannya mengganggu orang lain, ini menunjukkan apa? Islamnya kurang sempurna. Barakallahu li wa lakum. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-200. Masuk yang bab yang baru ya. Naam, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab hal yajlis khadimuhu ma'ahu idza akala. Bab apakah budak duduk bersamanya, yaitu bersama dengan tuannya jika sedang makan? Apakah budak itu duduk bersama dengan tuannya ketika makan? Ini ada dua kemungkinan makna dari judul ini, karena ada dua cara baca, tergantung pada bagaimana cara membacanya. Hal yajlis, kalau misalnya yajlis dibaca yajlis, berarti maknanya tadi yang kita sebutkan, apakah budak itu duduk bersama tuannya ketika makan. Bisa juga dibaca dengan yujlis. Hal yujlisu khadimahu ma'ahu idza kana. Apakah tuan itu harus mengajak duduk budaknya ketika makan? Ya. Kalau yang pertama tadi berarti lebih terpusat pada si budak. Apakah budak itu duduk bersama tuannya ketika makan? Tapi kalau cara baca yang kedua, maknanya apakah si tuan ini harus mengajak budaknya ketika makan? Mengajak budaknya duduk bersamanya ketika makan. Kita baca hadisnya. Qala al-muallif rahimahullah, haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Ismail ibni Abi Khalid an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi bersabda, "Idza jaa ahadakum khadimahu bi ta'amihi falyujlishu." Fa in lam yaqbal falyunawilhu minhu. Jika mendatangi salah seorang di antara kalian budaknya, jika budak mendatangi salah seorang di antara kalian bita'amihi dengan membawa makanannya, falyujlishu, maka hendaknya dia mengajak budak tersebut duduk. Itu duduk bersamanya, bersama tuannya untuk makan bersama. Kalau di sini memakai lafaz perintah, falyujlishu, hendaknya si tuan tadi mengajak budaknya untuk ikut duduk bersamanya. Fa in lam yaqbal, kalau si budak tadi tidak mau diajak duduk, nah terkadang si budak juga ya sungkan gitu ya, sungkan untuk duduk bersama dengan tuannya. Naam. Barakallahu fikum. Merasa ya takut, khawatir membuat tuannya tidak berkenan. Kalau si budak tadi lam yaqbal, tidak mau diajak duduk, fal yunawilhu minhu. Hendaknya si tuan menyerahkan atau memberikan makanan atau bagian dari makanan tadi kepada si budak. Jadi intinya sama, tetap si budak tadi harus diberi sebagian dari makanan tersebut supaya ikut menikmati. Walaupun tidak di satu meja makan. Nah, di sini sahih, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Baik, kita baca syarahnya. Qala Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah qad sabaqa laka bayanu dzalika wa kilan nassaini yushiru ila 'amalil ihsani ila al-mamluk. Telah berlalu penjelasan tentang hal ini. Dua nas yang sudah berlalu itu mengisyaratkan kepada bimbingan untuk melakukan kebaikan atau berbuat baik kepada mamluk, kepada budak. Ini sekaligus apa? Barakallahu fikum. Kalau melihat hadis ini, jika kita telaah sesuai dengan ilmu usul, di sini lafadznya perintah. Fal yujlishu. Ajak dia duduk. Jadi seolah-olah ya, ini perkara yang harus. Karena memang di dalam ilmu usul kaidahnya hukum asal perintah di dalam nas itu wajib. Suatu lafaz yang terdapat di dalam nas baik Al-Qur'an ataupun hadis jika konteksnya adalah perintah, maka hukum asalnya wajib. Kecuali ada dalil yang lain yang menunjukkan perintah itu bukanlah sesuatu yang wajib. Jadi antara hadis nomor 200 ini dengan hadis yang nomor 198 ada keterkaitan, saling menjelaskan satu dengan yang lain. Kalau yang hadis yang ke-200 ini berisi apa? Perintah. Fal yujlishu. Perintah untuk mengajak duduk budak. Hukum asalnya apa? Perintah wajib. Tapi dijelaskan di dalam hadis yang ke-198 bahwasanya si tuan tadi mukhayyar bainal amrain. Si tuan diberikan pilihan antara dua perkara. Boleh mengajaknya duduk bersama makan di satu meja makan, tapi jika dia tidak mau, maka harus tetap diberi, harus tetap memberikan bagian makanan tersebut kepada budak. Ini bisa kita lihat pada lafaz fa'in kariha ahadukum pada hadis yang ke-198. Ini menunjukkan apa? Lafaz perintah di hadis yang ke-200 itu hukumnya tidak wajib. Karena kalau si tuan tadi merasa berat melakukan hal itu, tidak masalah. Boleh. Yang penting si budak tadi tetap diberi bagian masakan. Ya. Ini kalau kita, barakallahu fikum, kita kaji sesuai dengan ilmu usul. Demikian ya, cara memahaminya. Wa fil muqaddimah taqdimul kifayati min ta'amin wa syarabin wa kiswatin wa maskan. Pada hadis yang sebelumnya telah dijelaskan tentang perintah untuk memberikan makan yang cukup ya, minuman, pakaian, tempat tinggal, wa khuluqin hasan wa sadrin munsyarih, berakhlak dengan akhlak yang baik, memperlakukan dengan baik, dan dengan dada yang lapang. Yaitu, barakallahu fikum, bersikap lapang dada terhadap budak, tidak memberatkannya. Fannasu li Adam wa Adam min turab, fasayyid wal mamluk yaltaqiyan fi aslin wahid. Ini beliau memberikan gambaran, ya, bahwasanya manusia itu semuanya bermuara pada satu pokok. Semuanya adalah anak dari Adam alaihissalam. Dan Adam itu berasal dari tanah. Jadi walaupun posisinya sebagai tuan, yang satu sebagai budak, maka hendaknya si tuan tadi menyadari bahwasanya dia dan budak tadi tetap merupakan saudara dari satu sumber yang sama, yaitu Adam alaihissalam. Ini bimbingan bagi kita semua untuk bersikap apa? Tawadhu. Bersikap tawadhu terhadap orang lain. Mungkin di antara manusia ada yang punya jabatan tinggi, ada yang memiliki kedudukan. Maka hendaknya dia melihat orang-orang yang ada di bawahnya itu sebagai saudara dia. Ya, sama-sama anak Adam. Ya. Tidak perlu ada yang dibanggakan, tidak perlu dia menyombongkan diri. Barakallahu fikum. Terakhir kita baca hadis yang ke-201. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Bishr ibn Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Abu Yunus al-Basri an ibn Abi Mulaikah qala Abu Mahdhurah kuntu jalisan inda Umar radhiyallahu anhu. Berkata perawi hadis ini, yaitu Abu Mahdhurah, mengisahkan, aku pernah duduk di sisi Umar, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Riwayat yang seperti ini yang nanti disebutkan ucapan sahabi disebut sebagai riwayat apa? Yang mauquf, ya. Jadi ini bukan hadis yang marfu, tapi riwayat yang mauquf atau hadis mauquf. Abu Mahdhurah mengisahkan, pernah suatu ketika aku duduk di sisi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Idh jaa'a Shaffan ibn Umayyah. Maka tiba-tiba Shaffan bin Umayyah datang. Bijafnatin yahmiluha. Dengan membawa jafnah, yaitu qas'ah kabirah. Jafnah itu dalam bahasa Arab bermakna qas'ah kabirah, sebuah mangkuk atau nampan yang besar, ya, yang ukurannya besar, yang biasa dipakai untuk makan banyak orang. Yahmiluha nafarun fi aba'atin, yang dibawa oleh sekelompok orang, ya, dengan memakai baju, ya, aba'ah. Fawadu'uha baina yadai Umar. Kemudian mereka meletakkan nampan besar tadi, mangkok besar tadi di hadapan Umar ibn Khattab. Maka apa kemudian yang dilakukan Umar? Fada'a Umaru nasan masakina wa riqa'a min ariqa'in nasi haulah. Kemudian Umar ibn Khattab memanggil, mengundang sekelompok orang masakin. Umar mengundang orang-orang miskin untuk ikut datang. Wa riqa'a. Ariqa itu bentuk jamak dari raqiq. Raqiq itu budak. Bentuk jamaknya ariqa. Umar mengundang para budak untuk ikut datang. Min ariqain nasi haulah. Dari budak-budak yang dimiliki oleh manusia di sekitarnya. Fa'akalu ma'ahu. Niatnya apa? Tujuannya apa Umar mengundang? Untuk ikut makan bersama Umar. Ini menunjukkan apa? Barakallahu fikum, ketawadhu'an Umar. Padahal ketika itu beliau adalah seorang khalifah. Amirul Mukminin. Sebagai apa? Ketika itu sebagai Kalau sekarang ini tingkatannya sebagai presiden, kepala negara, kepala pemerintahan. Tapi enggak, yang demikian itu tidak menjadikan beliau merasa gengsi untuk ikut, untuk makan satu nampan dengan budak-budak, dengan hamba-hamba sahaya. Orang-orang rendahan, kalau kata orang sekarang ya. Rakyat-rakyat jelata. Enggak kemudian beliau merasa gengsi melakukan hal itu. Thumma qala inda dhalik. Bersamaan ketika makan, beliau berkata, fa'alallahu biqawmin, au qala lahallahu qawman. Sambil makan itu, beliau memberikan bimbingan. Memberikan nasihat yang berisi peringatan. Lahallahu qawman yarghabuna an ariqqaihim ayyakulu ma'ahum. Semoga Allah melaknat sebuah kaum yang tidak senang, merasa benci untuk makan bersama budak-budak mereka. Ini peringatan. Sekaligus mengandung doa. Doa kejelekan. Bagi orang-orang yang memiliki sikap sombong. Memiliki sifat sombong. Gengsi untuk makan bersama budak-budak. Ya. Demikian. Ini menunjukkan apa? Barakallahu fikum, bimbingan untuk kita memiliki sikap tawadhu. Ya. Tidak membeda-bedakan manusia. Tidak hanya bergaul, hanya mau bergaul dengan orang-orang yang kaya. Kalau ada orang kaya, didekati, berteman, bergaul dengan mereka. Giliran ketemu orang yang fakir, miskin, dijauhi. Gak mau berteman dengan orang-orang yang ya, kalangan menengah ke bawah. Maunya hanya berteman dengan kalangan menengah ke atas. Ini tidak seperti ini. Islam mengajarkan. Islam mengajarkan untuk kita bergaul dengan semua orang. Menyebarkan kebaikan. Faqala Safwan. Maka Safwan berkata, mengomentari ucapan Umar bin Khattab, ama wallahi ma narghabu anhum. Demi Allah, tidaklah kami ini benci kepada mereka. Ya, tidaklah kami ini merasa tidak senang untuk makan bersama mereka dengan para budak tadi. Walakinna nasta'thiru alaihim. Akan tapi kami ini mendahulukan diri kami dulu sebelum mereka. Itu makna istitsar. Ya. Kenapa? Alasan beliau, la najidu wallahi minat ta'ami at-tayyib ma na'kulu wa nut'imuhum. Karena kita tidak akan bisa mendapati makanan yang baik demi Allah jika kita tidak makan, tapi justru kita memberikan makan kepada mereka, itu kepada para budak. Jadi di sini Safwan bin Umayyah mencoba menjelaskan, bukan kemudian ketika beliau tidak memanggil para budak untuk makan, itu artinya beliau tidak senang untuk makan bersama budak. Tidak demikian. Akan tapi beliau ya mendahulukan dirinya sendiri dulu, ya, karena kalau mengundang para budak, memberi makan mereka, tapi dia sendiri nggak makan, ini juga ya tidak tepat yang seperti ini. Hadis ini atau naam hadis mauquf ini sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kita baca syarahnya. هذا الأثر المروي عن عمر رضي الله عنه يؤكد ما سبق من النصوص. Riwayat dari Umar ini menegaskan, semakin memperkuat nas-nas yang sebelumnya. Muntaliqun minha muttafiqun ma'aha. Semakna dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Yu'akkidu 'ala al-ihsani ila al-khadim alladhi yuqaddimu at-ta'ama. Menekankan untuk berbuat baik kepada khadim yang telah membuat masakan atau makanan. Imma ayajlisa ma'ak wa imma an tu'tiyahu nasibahu mimma qaddamahu. Ada dua pilihan, silahkan memilih salah satu dari keduanya. Pilihan yang pertama, mengajak budak tadi, pembantu tadi makan bersama kita, atau memberi dia sebagian makanan, tapi dia makan sendiri, tidak ada masalah. Ya, dua-duanya boleh. Wala yajuzu ayan sarif ja'i'an wa muhtajan ila ta'am, wa anta tasta'thiru bihi. Tidak boleh sampai budak tadi pergi, tidak diberi makan dalam keadaan dia lapar, membutuhkan makanan tersebut. dan engkau menikmatinya. Wa idza sta'tharta bihi fa aina tatbiq liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai ada seorang tuan, majikan, ya, setelah budaknya membuat masakan, dikasihkan, dihidangkan di hadapan tuannya, tuannya makan sendiri, budaknya enggak dikasih bagian. Ini sangat bertentangan dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang berbunyi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Ya, ini hadis ini berisi apa? Peringatan yang keras. Sampai Rasulullah menafikan keimanan seseorang. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya dari perkara kebaikan apa yang dia cintai hal tersebut untuk dirinya sendiri. Semakin seorang ya menginginkan atau menyukai kebaikan bagi orang lain, semakin sempurna imannya. Sebaliknya, kalau ada orang melihat orang lain mendapat kebaikan, dia kok merasa berat ya. Enggak senang melihat orang lain dapat kebaikan, itu menunjukkan imannya itu tingkatannya rendah. Imannya turun, berkurang. Ya. Semakin kuat iman seorang, dia akan semakin lapang dadanya. Melihat kebaikan didapatkan orang lain, dia ikut senang. Selama itu perkara apa? Perkara kebaikan. Baik kebaikan duniawi ataupun kebaikan ukhrawi. Ya, dalam segi dunia maupun segi agama. Mala hadis wal athar allati tamma iraduha fiha fima madha. Barakallahu fikum. Faridwanullahi alal khalifati ar-rasyid Umar al-Faruq alladhi mala Allahu qalbahu rahmatan bidh-dhaif wal miskin wa dhahara atharuha fi husni at-tasarruf ma'a hadha as-sinf minan nas wa kullu man yastahiq ay yurham min khalqillah. Ya, sikap yang tadi kita sebutkan ya, tidak mau barakallahu fikum, tuan tidak mau makan bersama budaknya, tidak memberikan budaknya bagian dari makanan yang dia masak, ini bertentangan dengan hadis-hadis yang telah lalu. Maka semoga Allah memberikan keridhaannya kepada Al-Khalifatul Rashid, Umar Al-Faruq, julukan bagi Umar bin Khattab Al-Faruq, yang Allah telah memenuhi kalbunya dengan sikap rahmah, kasih sayang kepada para tamu, kepada orang-orang miskin, yang hal itu bisa nampak bekasnya pada baiknya muamalah Umar bin Khattab terhadap golongan manusia ini, yaitu golongan orang-orang miskin dan para budak, dan kepada setiap orang yang memang berhak untuk dirahmati dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masih tersisa waktu ya, kita tambah satu hadis lagi. Tambah lagi atau cukup? Apa ini? Gini-gini apa ini? Maknanya. Lanjut ya, nah, satu lagi ya. Nah, sudah dapat berapa ini tadi? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Genapkan 5 ya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah babu idza nasaha al-'abdu li sayyidihi. Jika seorang budak itu memberikan nasihat kepada tuannya. Nah, makna an-nasihah dalam bahasa Arab itu tidak hanya memberikan nasihat secara lisan. Kalau di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, makna nasihat itu memberikan nasihat, masukan, saran, atau teguran secara lisan. Tapi makna nasihah di dalam bahasa Arab itu lebih umum. Ketika seorang menginginkan kebaikan untuk orang lain, memberikan kebaikan untuk orang lain, itu artinya dia memberikan nasihat kepada orang tersebut. Nah, di sini judul babnya, إِذَا نَصَحَ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ. jika seorang hamba, seorang budak berbuat baik kepada tuannya, menunaikan hak tuannya, ya, mematuhi perintah tuannya selama tidak bukan perkara maksiat, ya, barakallahu fikum. Ini judul dari bab. Kita baca hadisnya. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Nafi' an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda idza nasaha li sayyidihi wa ahsana ibadata rabbih lahu ajruhu marrataini. Jika atau sesungguhnya seorang budak, sesungguhnya seorang budak jika dia berbuat baik kepada tuannya, yaitu menunaikan hak tuannya, wa ahsana ibadata rabbih, dan juga berbuat ihsan di dalam peribadatan kepada Rabbnya, lahu ajruhu marrataini, dia akan mendapatkan pahalanya dua kali lipat. Nah, di sini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi memang posisi budak itu dia bukan orang yang merdeka. Dia tidak bisa bebas berbuat sekehendaknya karena dia budak di bawah kekuasaan tuannya. Barakallahu fikum. Sehingga dia seorang budak itu barakallahu fikum ketika diberikan perintah oleh tuannya wajib untuk melakukannya. Selama itu bukan perkara maksiat dan masih di bawah kemampuannya. Dia masih mampu melakukannya. Tentunya kalau namanya budak, dia enggak bisa maksimal untuk beribadah kepada Allah. Misalnya seorang budak pengen rihlah tolabul ilmi di zaman itu, ya, enggak bisa. Karena dia tetap terikat dengan hak tuannya. Ya. Tapi di sini Rasulullah SAW memberikan bushra, kabar gembira bagi para budak. Tentunya kalau para budak mendengar di sini, terhibur hati mereka. Ya. Karena apa? Di sini disebutkan sesungguhnya budak jika dia menunaikan hak tuannya, memberikan nasihat, itu berbuat baik, menunaikan hak tuannya, ini terkait dengan hak makhluk. Tuannya itu makhluk, punya hak atas dia, atas budak tadi. Kalau dia bisa menunaikan hak tuannya, wa ahsana ibadata rabbih, dia juga berbuat baik dalam beribadah kepada Rabbnya, artinya apa? Menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Hak makhluk dia tunaikan, hak al-khaliq dia tunaikan juga. Maka apa? Fa'ajruhu. Falahu ajruhu marrotain. Dia mendapatkan dua pahala. Dia mendapatkan pahala marrotain, dua kali lipat. Karena berhasil menunaikan hak makhluk, yaitu tuannya, dan menunaikan hak khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian makna hadis tersebut. Kita baca syarahnya untuk melengkapi faidah. Tadammana. Qala rahimahullah. تضمن هذا الحديث أن العبد المملوك إذا قام بما أوجب الله عليه من العبادة له أجر عظيم على ذلك. Hadis ini mengandung faedah bahwasanya seorang hamba jika dia bisa menunaikan apa yang Allah wajibkan atasnya dari perkara ibadah, maka dia mendapatkan pahala besar dari amalannya tersebut. Wa idza qama bima wajaba alaihi min alkhidmati li sayyidihi fala ajrun ala dhalik. Dan jika dia juga bisa menunaikan kewajibannya terhadap tuannya, yaitu melayani tuannya dengan baik, maka dia pun mendapatkan pahala atas hal itu. Fa kasaba ajraini ala adai hadainil wajibain, maka dia telah berhasil meraih dua jenis pahala, yaitu pahala menunaikan dua kewajiban ini. Kewajiban untuk beribadah kepada Allah dan kewajiban untuk melayani dan menunaikan hak tuannya. Alladzi nasaha fil qiyami bihima ala alwajhi as-sahih. Ya. Fahani'an lahu istiqaquhu ma nataqa bihi as-sadiqul masduq. Ya, artinya ini adalah sebuah kabar gembira bagi para budak, ya. Jadi naam, ini seperti, ya, sebagai hiburan untuk para budak. Enggak perlu sedih kalau memang ada budak, ya, yang barakallahu fikum mendengar di sini, ini hiburan buat mereka. Tidak perlu sedih. Ya qadarullah. seorang budak, naam, mendapati kondisinya seperti itu, tetap dia harus optimis. Ya, di dalam hidup tidak boleh kemudian bersuudzon, berprasangka buruk kepada Allah, apalagi kemudian ya tidak ridho terhadap takdir Allah, jangan. Kalaupun seorang ya qadarullah menjadi budak, itu adalah ujian, musibah, ujian untuknya. Jangan kemudian ujian itu menjadikan dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak ridho dengan takdir Allah. Tetap ridho terhadap takdir Allah dan ihtisab, mengharap pahala. Karena kalau dia berhasil menunaikan kewajibannya sebagai budak, menunaikan hak tuannya, dan bersamaan dengan itu dia bisa menunaikan hak Allah, beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dia tetap mendapatkan janji pahala yang besar, yaitu pahala yang dilipat gandakan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas di malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang, hadis yang ke-203 biidnillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.